wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa salama tasliman kathira. Ya ayuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu kawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayuhan nas, ikhwati fillah, ikhwati talabah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Di pagi hari yang cerah ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka membahas kitab tentang adab, pelajaran-pelajaran tentang adab yang diambil dari sejarah dan juga dari riwayat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adab yang disampaikan atau yang dibawakan oleh para ulama. Ini di antaranya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitabnya adalah merupakan bekal ilmu untuk kaum muslimin dan wal muslimat. Tidak ada yang tujuan yang lain kecuali adalah agar kita mencontoh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik dalam perkara-perkara yang kecil maupun perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara atau sifat-sifat atau adab-adab yang nampaknya sepele, ringan, tetapi itu adalah merupakan kehidupan atau gambaran dari akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita sudah masuk pada bab ya, pada hari Sabtu yang kemarin ya, ini bab la yasluhul kadzib. Ini apa namanya terakhir di sini ya. Dan juga bab-bab yang sebelumnya dan bab yang akan datang, misalkan bab alladzi yasbir ala adannas. Bab alladzi yasbir ala adannas. Bab sabar terhadap gangguan manusia. Ini pun akhlak, ya. Akhlak apalagi seorang dai ketika dia berdakwah, ketika dia menyampaikan ilmu di tengah-tengah umat, maka akan dia hadapi, pasti akan menghadapi, pasti akan menemui ya, gangguan sikap-sikap yang tidak enak dari manusia pada umumnya, apakah dari laki-laki atau dari perempuan, dan itu diperlukan bekal. Jangan sampai yang namanya dai itu mutungan ya, bahasa Jawanya mutungan, ngambekan ya, tetapi dia harus tahu, oh begitu, dia harus punya apa namanya langkah-langkah gitu ya, trik-trik kalau menghadapi orang-orang pinter bagaimana, ini orang-orang intelek, kalau menghadapi orang-orang awam bagaimana, kalau menghadapi orang-orang yang condong kepada syirik, condong kepada bid'ah, condong kepada apa, ini perlu ilmu dan perlu bekal. Ya. Kalau ada seorang dai itu tidak punya bekal, tidak punya ilmu, maka akan sulit. Maka dia akan banyak menemui kegagalan-kegagalan, kesulitan-kesulitan yang dengan sebab caranya sehingga ilmu tidak bisa disampaikan. Baik, sebelumnya silakan antum dibaca bersama-sama. Ya. Hadis yang sudah lewat, ya. Ini hadis dari apa? Akhdu al-bayt min al-khumrah. Bukan ya, dari yanmi khairan atau bau tayir fil qafas. Fil qafas. Ya, tafadalu barakallahu fikum. Apa yang belum hadisnya? Yang mana? Hah? Yang babian mikharan bainan nas bukan? Lewat. Laisul kathir. Baik. Masih jauh atau udah sedikit lagi? Masih jauh. Labas. Silakan Idris. Barakallahu fik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ada sedikit ralat ya, bahwasanya yang kemarin itu, bahwasanya hadis yang bab la yasluhu al-kadzib ya, di situ tertera tertulis an Abdullah ya radhiyallahu anhu. Di dalam kitab yang lain, yang di dalam kitab syarah atau sahih al-adabul mufrad, syarah sahih al-adabul mufrad yang ditulis oleh Syekh Al-Alama Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Nah, di situ ada ya, jadi buku ini banyak yang mensyarah, di antaranya adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Bahwasanya di situ An Abdullah adalah maksudnya Abdullah Ibnu Mas'ud ya, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Terjemahannya tidak ada masalah ya. Yang ana maksud dengan dikoreksi adalah yang keduanya dari Kutaibah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Kutaibatu qala haddatsana Jarir. Anil Amash an Mujahid an Abi Ma'mar an Abdullah. Qala la yasluhul kadhib fi jiddin wala hazalin. Ya. Nah, di sini pun Abdullah di sini ana belum cari ya. Tetapi yang ingin ana ralat adalah ketika jid sama hazal. La yasluhul kadzib, tidak sepantasnya dusta dalam apakah dalam masalah jid, yakni serius ya. Wala hazal atau bergurau. Tidak pantas dusta itu dalam apakah serius atau bergurau, bercanda. Tidak patut berdusta seseorang berjanji kepada anaknya. Nah, di situ. Berjanji kepada sesuatu kemudian tidak menepati janjinya. Nah, ini juga jangan dibiasakan. Jangan kita bermudah-mudahan untuk membohongi anak sekalipun. Ya. Kalau tidak mampu ya insyaallah, katakan insyaallah atau mungkin apa namanya dengan kata-kata yang lebih baik jangan mengumbar ya, artinya yang namanya bohong itu terlalu murah bagi dia untuk asal bicara, asal mengucap ya, begitu. Taib. Bab yang baru adalah alladzi yasbir ala adannas. Bab yang seseorang bersabar atas ada gangguan ya. Gangguan dari manusia atau kejahatan manusia. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Adam qala haddatsana Syu'batu 'anil A'mashi an Yahya bin Wassabin an ibni Umara 'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Al-Imam al-Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami Adam berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari A'mash, dari Yahya bin Wassab, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-mu'min alladhi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum." Beliau bersabda, seorang yang beriman, seorang mukmin yang yukhalitun nas, yakni hidup di tengah manusia, di tengah masyarakat, dan sabar atas gangguan mereka, itu lebih baik daripada yang tidak bermasyarakat, tidak hidup di tengah-tengah masyarakat, dan tidak sabar atas gangguan-gangguan mereka. Ini keadaan yang berbeda tentunya. Dan kita tidak bisa hindari ini. Seorang manusia yang hidup sosial, makhluk sosial, tidak mungkin menyendiri. Ya, tidak mungkin apa namanya menghindari keadaan-keadaan yang ada di masyarakatnya. Ya. Jadi orang yang normal dan juga yang sesuai dengan apa yang petunjuk Nabi, kita bergaul dengan masyarakat. Ya. Kita pun tinggal di rumah yang di situ ada masyarakat, masyarakat-masyarakat sekitar kita, laki-laki, wanita dan sebagainya. Lalu bagaimana? Ya jangan kita berkecil hati bahwasanya keadaan kita yang seperti itu, yang memegang agama, memegang manhaj salafuna saleh, menyebarkan dakwah dan menyampaikan atau berpenampilan sesuai dengan sunnah, jangan khawatir, jangan minder, jangan kecil hati, jangan rendah diri, ya bukan rendah hati, rendah diri, ya. Ya oke, kalau ketika di pondok, masya Allah, ya jubahan terus full waktunya. Sampai tidur saja pakai jubah mungkin gitu ya. Tapi ketika sudah pulang ke rumah, ya mau pakai jubah malu, pakai peci malu, pakai apa namanya atribut-atribut ahlu sunnah dalam artian ciri khas salaf serba malu, ya. Akhirnya dia terpengaruh, diwarnai oleh keadaan yang sekitarnya. Ini hadis ini sahih disampaikan di sini. Dan perlu disampaikan ya sebagai murojaah mungkin bahwasanya kalau kita baca dari awal Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali itu menyimpulkan atau menerangkan ya hadis-hadis secara matangnya, sudah matang ya. Ya, dan beliau bersandar kepada kitab Syekh Albani. Yakni Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Bersandar kepada kitab Syekh Albani. Ya. Jadi kalau kalian misalkan ingin menambah literatur maraji, alangkah baiknya kalau di samping kita ada yakni Sahih Adal Sahih Al-Adab Al-Mufrad karya Syekh Muhammad bin Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah. Ada 3 jilid. Ada 3 jilid. Jadi di sini kesimpulan sahih hadis ini ya. Sahih. Baik. Kita baca syarahnya yang disyarah oleh Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah. Dalla hadal hadis ala bayani umurin. Hadis di atas, seorang mukmin yang tinggal di tengah masyarakat dan sabar atas gangguan mereka itu lebih bagus daripada yang tinggal tidak mau bermasyarakat dan tidak sabar. Hadis ini menunjukkan beberapa perkara. Satu, masyru'iyatu mukhalatatin nas min ajlil amri wan nahyi. Satu, disyariatkan. Syariatkan, disyariatkannya mukhalatatin nas. Yani bergaul, bermasyarakat di masyarakat, di manusia, hidup di tengah-tengah mereka dalam rangka apa? Dalam rangka dakwah, dalam rangka kita menampakkan. Ya, walaupun dengan keadaan saja, ya kita belum mampu untuk berceramah di mimbar, kita belum mampu untuk mengubah keadaan, ya harus ini laki-laki di sini, perempuan di sini, ya belum bisa seperti itu, belum bisa seperti itu, ya ada ini ada itu dan sebagainya yang merupakan itu adalah kemungkaran, pengennya semua rubah seperti membalikkan telapak tangan, nggak bisa seperti itu, sulit, ya kadang gampang, kadang juga sulitnya bukan main, ya sehingga kita walaupun dengan hal bil hal dakwah bil hal ya ini ada penampilan ya penampilan kita terus kita jaga ya jangan misalkan ya pengennya gaul ya pengennya bermasyarakat ya kemudian kita malah akhirnya apa larut ya larut dengan mereka ya sama saja kalau begitu tidak menampakkan perbedaan kalau ada cara-cara yang tidak suka yang tidak baik jangan kita ikut-ikutan. Ya, maaf Pak RT, ya maaf Pak RW, kalau seperti ini saya nggak bisa. Ya, tapi kalau misalkan perkara-perkara yang itu adalah sosial dan kebaikan, ya kerja bakti misalnya ya supaya apa namanya menghadapi musim hujan, ya rumput-rumput dibersihkan, ya kita harus terdepan dalam masalah ini. Ada tetangga yang meninggal, ya nah, kita hadir, ya jangan pukul rata. Ya, tidak bergaul sama sekali ya kunci di kamar berangkat pulang wala salam wala apa ada yang sakit cuek, ada yang meninggal nggak datang, ada kerja bakti ngumpet di rumah. Nah, ini repot ini. Salafi model apa seperti itu? Mungkin salaf 88 ya. Iya. Jadi harus ya bergaul ya. Jadi masyru'. Dia disyariatkan untuk bergaul dengan manusia dengan misi adalah apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Wa ta'lim bahkan. Kalau misalkan antum mampu untuk mengadakan anak-anak ya, belajar, ayo belajar sini. Iqra'. Adakan misalkan di situ belum ada TPA yang terkoordinir ya. Kalau sekarang sudah zamannya TPA di mana-mana. Alhamdulillah menjamur bagaikan jamur di musim hujan. Alhamdulillah itu satu hal yang positif. Barangkali ada yang belum belajar atau belum ada, adakan di rumah ya, anak-anak kecil kan gitu ya. Gratis ya, enggak ada SPP, enggak ada SPP-an. Nah, gitu. Adakan taklim kecil-kecilan. Oh, misalkan sudah dipanggil Pak Ustadz. Pak Ustadz, tolong isi di rumah ya, anu pekajian ibu-ibu misalkan gitu ya. Oh, bisa Bu, tapi ya di hijab misalkan gitu ya, jangan apa namanya campur ya, boleh mau enggak misalkan mau ya, adakan. Atau misalkan karena biasanya kita sudah di masyarakat itu sudah dipandang berbeda, ada nilai lebih gitu ya, enggak sama dengan mereka ngomong dengan yang lainnya, sama kita beda ya, ada di sisi dihormati ya, kadang dipanggil Pak Ustadz, Pak Kiai dan sebagainya. Nah, itu udah merupakan kehormatan ya. Nawarkan rokok saja enggak berani sama kita. Nah, gitu ya. Seperti itu udah merupakan apa namanya pembedaan dari mereka kepada kita. Lima fi dzalika minal ajril azim. Di mana seandainya kita hidup di masyarakat dalam rangka untuk menyampaikan dakwah, apalagi sekarang zamannya fitnah khawarij, itu penting sekali, atau saat yang sangat tepat sampaikan kepada mereka, sebenarnya kita bukan mereka, mereka bukan kita, gitu. Apalagi dengan buku-buku, ya. Kemudian juga mulai geliatnya komunis, ya komunis, atau fitnah Syiah, nah, itu coba dengan di obrolan-obrolan kita dengan mereka selipkan penerangan tentang hal itu, ya, penjelasan tentang masalah khawarij, ya, tentang radikalisme ISIS dan orang-orang yang melakukan pengeboman dan sebagainya, itu adalah kita harus sampaikan bahwasanya itu adalah perkara yang munkar 100%, tidak ada bimbingan sunnah sama sekali. Al-amr tsani, perkara yang kedua, al-has ala sabri al-adza. Ya, anjuran, dorongan, ya, dan motivasi untuk sabar, ya. Ya. Tidak selamanya yang kita hadapi di masyarakat mulus seperti yang Anda gambarkan tadi. Kadang kita dikucilkan, kadang kita digosipin, kadang istri kita, anak-anak kita dijauhi, diboikot, di ini dan itu dan sebagainya, dipersulit geraknya, ya, dan sebagainya. Ya, artinya mereka terprovokasi, ya, mungkin tidak tahu, atau mungkin juga ada orang yang hasad. Nah, ini kita sabar. Sabar atas kesulitan, gangguan, kendala, problem, masalah, ya, polemik dan sebagainya. Alladzi yanalu min man da'a ila Allah, yang diraih, yang didapat dari orang yang berdakwah kepada Allah Ta'ala. Itu kadang sulit, ya. Kadang dipersempit geraknya. Wa amara bi ma'ruf wa nahaa 'an munkar wa yahtasib al-ajra indallahi Ta'ala. Ya, gangguan ini didapat, dirasakan orang yang berdakwah kepada Allah dan memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Al-amru tsalis, ya, perkara yang ketiga, khatarul uzlati wal ibtida'i wal ibti'ad, ya, bukan wal ibtida'i, wal ibti'adi an mukhalatatin nas. Bahaya uzlah, ya, bahayanya memisahkan diri dan menjauhi dari hidup bermasyarakat. Bagaimana kalau bikin kaplingan misalkan, itu tidak termasuk. Ya. Maksudnya uzlah di sini artinya misalkan dia pergi ke gunung. Ya. Apakah satu keluarga atau dua keluarga atau tiga keluarga atau mungkin apa namanya 100 keluarga silahkan pun. Ya, jauh dari apa namanya masyarakat kebanyakan. Ya. Tinggal di tengah danau misalnya. Situ khusus salafiyun misalnya gitu. Lalu tidak mau bergabung dengan masyarakat. Masyarakat datang, mana KTP-nya, mana SIM-nya, mau ngapain, ini dan sebagainya. Nah, juga seperti itu tidak boleh. Kalaupun kita mengadakan kaplingan, kaplingan di tengah masyarakat. Ini hubungan dengan mereka tetap ada. Nah itu kalau misalkan skalanya besar. Tapi kalau pribadi ini khotor, khotir, bahaya, enggak boleh memisahkan diri. Ya. Ngajak istrinya, ngajak anaknya, ya. Pergi ke suatu tempat tengah hutan, ya gitu. Kemudian makan ada daun-daunan, istrinya juga enggak boleh. Mau kemana? Mau ke sana, enggak boleh. Anak-anaknya tidak sekolah dan sebagainya. Loh, ngapain seperti itu? Itu tidak bagus sama sekali. Uzlah memisahkan diri dan menjauhkan diri dari berhidup masyarakat. Ya, tidak mau tahu, ya. Ibadah terus. Nah, terus gimana? Butuh ini, butuh itu dan sebagainya. Ya, bapaknya saja yang ke sana. Anaknya, istrinya ditahan semua. Jangan bergaul sama mereka. Nah, ini tidak boleh. Lima fi dzalika min fawatil masalihid diniyah wad dunyawiyah. Karena yang semacam itu ya akan hilang maslahat-maslahat di agama dan dunia. Ya, fawat yani fat luput dari maslahat-maslahat di dunia dan agama dan dunia. Wa ahammuha masalihud din, dan yang lebih pentingnya adalah maslahat agama. Maslahat agama. Ntar kalau misalkan sakit atau meninggal ya, nanti ngubur sendiri. Wa dzalika katta'awuni 'alal birri wat taqwa. Yang paling pentingnya dalam masalah agama adalah contohnya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Bekerja sama, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa iqamati sya'iratil amri wal al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan penegakan syariat atau nilai-nilai syair, yakni nilai-nilai rasa yang namanya amar bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Wa kasbil ashabil ladzina ya'inuna 'alal khair. Dan berusaha atau mencari sahabat-sahabat yang saling tolong-menolong dalam kebaikan. Wa yadulluna 'alaihi. Dan menunjukkan kepada al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Jadi ada timbal balik. Ada perbuatan yang baik di situ, ada muamalah yang sehat, muamalah yang bagus, yakni adanya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya. Begitu kurang lebih ya. Jadi tentang hidup dengan di masyarakat itu perkara yang terpuji. Ya. Bukan menjadi orang yang asing. Asing di sini maksudnya uzlah tadi ya. Adapun ketika kita sendiri pun dengan istri, dengan anak-anak di tengah masyarakat, itu sudah dianggap asing. Bada al-Islamu ghoriban, fasya'udu kama bada'a, fasya'udu ghoriban kama bada'a, fatuba lil ghuraba. Kita saja dengan keadaan yang semacam ini pun sudah mereka menganggap aneh, menganggap asing, menganggap tanda tanya, atau mungkin dianggap aliran apa dan sebagainya. Itu sudah dianggap asing. Jangan keterasingan kita itu ditambah asing lagi dengan kebodohan kita sendiri. Keterasingan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah keterasingan di mana kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang mufsid. Ya, idza aslaha ya fima afsadan nas au kama qala. Di mana kita hidup dalam keadaan berislah atau memperbaiki masyarakat yang rusak. Ya, masyarakat yang penuh dengan kemaksiatan. Ya, foya-foya, hura-hura. Cara-cara Nasrani dan cara-cara Yahudi yang mereka lakukan. Insya Allah ada saja di antara mereka yang sadar, insaf. Ya, kemudian mendapatkan hidayah dengan sebab dakwah, dengan sebab ya, misalkan ya siaran radio, alhamdulillah ya, bukankah kita sering mendengar, jangan dikira ya manfaat radio itu hanya skupnya kalangan sendiri, tidak. Alhamdulillah di pasar-pasar didengerin, murotal-murotal dakwah dari asatidah-asatidah Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyun ya. Kemudian juga di kantor-kantor atau juga di ini dan itu yang kadang-kadang kita tidak sangka, kayaknya soal ini kita pernah dengar ya. Siapa ya? Oh, ternyata Ustaz ya Muhammad Asyawed misalkan gitu. Alhamdulillah itu adalah merupakan upaya ya. Dan semuanya itu penuh dengan tantangan ya, penuh dengan tantangan dan penuh dengan kesabaran. Bab yang baru hampir sama sebenarnya, ini babus sabri alal adza, tetapi judulnya dibedakan. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Sufyan qala haddatsani al-A'mash an Sa'id bin Jubair an Abi Abdurrahman As-Sulami an Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Imam al-Bukhari berkata dalam kitabnya, telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Sufyan. Sufyan berkata, telah menceritakan kepada aku Al-Amash dari Sa'id bin Jubair dari Abu Abdurrahman As-Sulami dari Abi Musa radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Laisa ahadun aw laisa syai'un asbara 'ala adzan yasma'uhu min Allah 'azza wa jalla wa innahum layad'una lahu walada wa innahu layu'afihim wa yarzuquhum." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang diartikan adalah laisa ahadun au laisa syai'un, bukanlah seseorang atau sesuatu yang lebih sabar atas gangguan ya yang dia dengar dari Allah SWT, tentang Allah SWT, bahwasanya mereka menyangka bahwa Allah memiliki anak. Ya, tidak ada kesabaran, tidak ada seseorang atau sesuatu yang lebih sabar daripada ketika orang-orang menganggap Allah itu memiliki anak. Jadi kesabaran-kesabaran yang di bawahnya itu tidak ada apa-apanya. Yang paling tingginya adalah ketika Allah SWT dianggap memiliki anak, ya, diyakini memiliki anak, itu adalah merupakan kesabaran yang paling tinggi. Tentunya bagi siapa? Bagi Allah SWT. Padahal Allah mengampuni mereka dan memberi rezeki kepada mereka. Nah, di sini adalah merupakan suatu ilmu, bahwasanya kesabaran yang kita alami dari seorang da'i, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan ketika mereka meyakini atau mengatakan atau menyebarkan pemahaman Allah memiliki anak. Ini perkara yang lebih kurang ajar, dan itu bagi Allah, Allah maha sabar. Sehingga padahal Allah memberi rezeki kepada mereka, Allah mengampuni mereka. Sehingga kalau kita bandingkan ya, tidak ada apa-apanya kesabaran kita dibandingkan keadaan yang Rabb kita, yakni Allah Ta'ala, dijelekkan seperti itu. Laisa ahadun au syai'un atau au laisa syai'un asbaru ala adan yasma'uhu minallahi azza wa jalla wa innahum layad'una lahu walada. Dalla hadzal hadis qala Syekh Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullah, beliau berkata hadis ini menunjukkan apa? Ala anna Allah tabaraka wa ta'ala bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah yang maha suci dan maha tinggi, alladhi samma nafsahu al-halima, di mana Allah yang memberikan nama dirinya al-halim, yakni maha penyayang, maha santun, maha lembut. Yahlimu ala man asa min ibadihi fala yu'ajiluhu bil uqubah, di mana Allah melembut, bersifat lembut kepada siapa yang berbuat maksiat kepadanya dari hamba-hambanya. Ya, bukti kelembutan Allah Ta'ala, bukti santunnya Allah Ta'ala apa? Tidak disegerakan ukubah. Tidak langsung di azab dengan siksaan. Tidak, ya, tetapi di istidraj, ditangguhkan. Biarin dulu, biarin. Ya. Allahu yatub. Bisa jadi dia akan bertobat min khati'atihi. Dari dosanya. Fayunqadhu minan nar, sehingga diselamatkan dari api neraka. Itu merupakan bukti Allah itu sangat sangat lembut kepada hambanya, tidak langsung diukubah. Ya. Padahal di saat itu juga banyak kemaksiatan yang ada di sekitar kita. Kesyirikan, bagaimana coba? Dilestarikan, bayangkan. Ya. Tidak hanya setahun sekali. Tiap hari kesyirikan ada di tengah-tengah kita. Na'udzubillah, mengerikan sekali. Apalagi kalau sudah dilestarikan, dibudidayakan, dijadikan sebagai aset pariwisata, ini mengerikan. Ya. Bahaya. Kesyirikan adalah merupakan dosa yang sangat terbesar kepada Allah SWT. Apalagi dosa-dosa yang lainnya. Dosa-dosa yang lainnya. Khamr, zina, dan seterusnya itu merata sekali di masyarakat. Ini merupakan Allah sangat penyayang kepada hambanya, diberi kesempatan terus, diberi kesempatan. Siapa tahu nanti dia minggu depan taubat, bulan depan bertaubat, tahun depan insaf, dan seterusnya. Tidak langsung diukubah. Kama dalal hadis ala wujubi taqdirillahi haqqa qadrih. Wadzalika bi isbati wahdaniyatihi fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Sebagaimana hadis di atas juga menunjukkan atas wajibnya menempatkan ya Allah Ta'ala sesuai dengan kadarnya, yakni diagungkan. Wajib mendudukkan Allah sesuai dengan kadarnya yang tepat. Jangan direndahkan. Dan dengan keyakinan Allah itu memiliki anak, ini berarti sudah caci maki yang luar biasa dan penghinaan kepada Allah SWT. Wa dzalika bi isbat, ya, dengan cara menempatkan kedudukan Allah sesuai dengan kedudukannya yang tepat adalah itu dengan menetapkan maha sucinya Allah, ya, maha esanya Allah. Kalau Maha Esa berarti tidak butuh kepada anak, tidak butuh kepada istri, dan tidak diperanak-anak, dan tidak diperanakkan. Ya, na'udzubillah. Subhanallah yang amma yasifun. Maha suci Allah apa yang mereka sifati. Tidak sama dengan makhluk yang memiliki istri, memiliki anak, ya, memiliki, ya, butuh dengan istri dan seterusnya. Ya, Allah tidak sama dengan itu. Maha Esa Allah dalam rububiyahnya, ya, ketuhanannya, dan juga dalam peribadatannya. Tidak boleh kita menyamakan Allah dengan selainnya. Yani dari makhluknya dalam kecintaan, dalam ketaatan, dalam rasa takut, dan seterusnya. Harus paling atas. Nama-namanya dan sifat-sifatnya. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Katakan Allah adalah Maha Esa. Allahu samad. Allah adalah tempat bergantung. Lam yalid. Allah tidak beranak. Tidak punya anak. Walam yulad. Dan tidak juga Allah diperanakkan. Kalau diperanakkan berarti punya bapak, punya ibu. Walam yakul lahu kufuan ahad. Dan Allah tidak ada yang sama seorang pun. Tidak seimbang. Tidak setara dengannya sesuatu apapun dari makhluknya. Wa kama qala azza wa jalla. Mattakhadallahu min waladin. Wa makana ma'ahu min ilah. Allah tidak mengambil dari seorang anak laki-laki. Dan juga Allah tidak ada bersamanya dari sesembahan yang lain. Ini adalah menempatkan Allah pada posisinya yang tepat. Ya. Seseorang muslim harus memuliakan Allah Ta'ala pada tempatnya. Sebagai ilah, sebagai sesembahan. Wa dalal hadis aidan ala kufri manidda'a anna lillahi waladan. Hadis di atas juga memberikan faedah pelajaran kepada kita. Adalah apa hukumnya kafir orang yang menyangka menganggap Allah memiliki anak. Kafir dia hukumnya. Sebagaimana yang diklaim, ya, yang dianggap, yang diaku-aku, ya, dari golongan Yahudi, agama Yahudi, agama Nasrani, dan sebagian orang-orang kufarul Arab. Ini orang-orang Arab yang kafir, yang kufar. Wadalal hadis aidan ala fadilatis sabr. Di atas juga ada pelajaran yang penting adalah apa? Keutamaan sabar. Ya. Keutamaan sabar. Sampai Allah, sampai Rasulullah mengatakan, laisa ahadun au laisa syai'un asbaro. Tidak ada seorang atau tidak ada sesuatu pun yang lebih sabar. Tidak ada. Ya. Terhadap suatu gangguan yang dia mendengar dari gangguan itu berupa apa? Tentang Allah dihinakan. Dihinakan. Jadi perkaranya sih mungkin abstrak. Tidak langsung ke badan. Ya kalau misalkan kita dipukul ya sampai pingsan, ya babak belur sebagainya, itu kita udah menyangka ini sudah, aduh, kesabaran yang paling tinggi. Belum ada apa-apanya. Sampai mungkin binasa ini dan itu, ya diganggu sebagainya, belum ada apa-apanya dibandingkan Rabb kita dijelekkan gitu. Wa ma yatarattabu alaihi minal ajri. Dan apa yang menimbulkan ajar atau namanya pahala, ya, menimbulkan atau menghasilkan pahala yang muncul pahala dari situ ketika kita sabar, ta'asyan bi rabbil izzah wal jalal. Mencontoh kepada Rabbul Izzah wal Jalal. Ya, ini Allah SWT. Kita melihat Allah SWT dijelekkan. Wabirrasulihil kiram alladzina nalahu minal adha. Juga mencontoh kepada para rasul. Rasul yang mulia yang mereka dapati dari gangguan. Seperti apa? Nabi Nuh 950 tahun berdakwah. Nabi Ibrahim ya dibakar di api. Ya, kita alhamdulillah belum sampai ke sana. Nabi Musa ya juga sama ya menghadapi kaumnya yang betul-betul luar biasa menyusahkan beliau ya. Nabi Isa sampai beliau diangkat ke langit. Juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan ulul azmi minar rusul, orang rasul-rasul yang memiliki tekad yang kuat dalam menghadapi cobaan dari umatnya. Ya, wa bi rusulihi al-kiramil ladzina nalahu minal adza madallat alaihi nususul kitab wasunnah. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fasabaru. Mereka sabar, para rasul-rasul yang mulia. Alama udzu, atas apa yang mereka rasakan, mereka dapatkan atau mereka diganggu. Tama'an fi hidayatil khalq. Ya. Semuanya itu tidak dilakukan kecuali supaya mengharap makhluk itu dapat hidayah, subhanallah ya. Selalu mengutamakan umatnya agar mereka mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Wal ajri al murattabi ala khuluqis sabr atau khuluqis sabr, dan juga pahala yang akan didapat dari akhlak bersabar ya, dari perangai bersabar. Taib. Hadis di atas juga disebutkan di sini sahih hukumnya. Sampai di sini mungkin ya kita bahas dari pelajaran adab dari kitab Al-Adabul Mufrad atau Aunul Ahadits Samad Syarah Al-Adabul Mufrad. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.